أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف صدق الله العظيم. Kalau bisa dibuat PowerPoint-nya. Kalau enggak nanti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pada kesempatan yang indah ini kembali kita mengkaji firman-firman Allah lewat tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pada kesempatan ini pula kita telah sampai kepada surah An-Nisa ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajidalahu nashiira." Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Barang siapa yang dikutuk Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh pertolongan penolong baginya. Para pendengar rahimakumullah, kata ulaika di awal ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah kelanjutan daripada ayat sebelumnya. Pembahasan yang dibahas, yang disebutkan dalam ayat ini merupakan lanjutan daripada ayat sebelumnya. Ulaika, mereka itu. Yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan kafir Quraisy. Mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata laknat itu sendiri berasal dari la'ana yal'anu, yang artinya dikutuk, diusir di dalam kehinaan atau menuju kepada kehancuran. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah melaknat mereka, yaitu melaknat orang-orang Yahudi dalam artian mengusir mereka dengan kehinaan, mengusir mereka dan menuju kepada kehancuran, tentu ini adalah sesuatu yang pasti. Karena apa? Karena Allah lah yang menentukan segala sesuatunya. Jika manusia saja mengusir seseorang, maka orang itu akan menderita dan hidup dalam kehancuran. Apalagi kalau yang mengusir itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tentu kehancuran itu adalah sesuatu hal yang pasti. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang berupaya untuk menyalahi dan mengingkari perjanjian Piagam Madinah, dan orang-orang kafir Quraisy yang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu semua adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah mendapatkan rahmat darinya. Dan ini terbukti di dalam sejarah, di mana kemudian orang-orang Yahudi yang berada di kota Mekah, di antara mereka terdapat 3 suku terbesar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Semuanya itu terusir dari kota Madinah dan seluruh harta benda mereka dibakar oleh pasukan Islam ketika itu. Dan mereka diusir dan tidak dibenarkan lagi untuk masuk ke kota Madinah dan kota Mekah. Begitu juga musyrik Quraisy yang dahulu mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Fathu Mekah, mereka harus tunduk kepada Islam dan mereka harus tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh ajaran mereka dibinasakan dan dihancurkan. Inilah kehancuran yang sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Jadi sejarah membuktikan apa yang disebutkan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kenyataan dan bukan hanya pernyataan-pernyataan belaka. Nah, ini mengisyaratkan bahwa orang yang suka mengingkari janji atau orang yang selalu membatalkan perjanjian secara sepihak ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi adalah orang yang paling suka membatalkan perjanjian secara sepihak, dan ini kita saksikan sampai saat sekarang ini beratus-ratus perjanjian yang sudah ditandatangani, baik dari pimpinan mereka yang tertinggi sampai kepada pimpinan-pimpinan keagamaan mereka, antara Yahudi dan warga Palestina, kemudian mereka ingkari perjanjian itu, mereka batalkan secara sepihak. Karena apa? Karena ternyata kemudian tidak menguntungkan ya, bagi mereka. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah dari radio yang kita cintai ini, mari kita tidak meniru sifat orang-orang Yahudi yang suka mengingkari janji, yang suka membatalkan perjanjian karena itu tidak menguntungkan bagi dirinya. Berpeganglah kepada janji, karena orang-orang yang berpegang kepada janji adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sejati. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Barang siapa yang telah dilaknat Allah, maka tidak adalah penolong baginya. Subhanallah. Hidup kita ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mati kita juga berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita juga demikian. Oleh karena itu, mari kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan penuhilah janjimu terhadap diriku, aku akan penuhi janjiku terhadap dirimu, dan kepada Allah lah kalian kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah dilaknat, dijauhkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mendapatkan penolong. Maka jadilah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkanlah diri dari kedurhakaan, karena kedurhakaan kepada Allah akan membawa kepada laknat dan kecelakaan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ayat yang sangat menarik ini ada baiknya kita kaji bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, dan kontribusi mereka sangat kita harapkan. Tafadhal, ada Ustaz Perdana dan ada Ustaz Fajar. Tafadhal. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Satu hal yang menarik di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ancamannya kepada orang-orang yang mengingkarinya dengan ancaman laknat Allah. Kita tahu laknat itu adalah kutukan, yaitu sesuatu kutukan-kutukan dalam bentuk kehinaan ataupun kehancuran. Kita tahu kalau misalnya manusia melaknat sesamanya, maka itu artinya seseorang yang dilaknat itu akan semakin sempit gerak dan semakin terbatas apa yang harus dilakukannya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala yang melaknat, maka tentu pengaruhnya lebih besar daripada itu, karena Allah adalah pencipta manusia semuanya. Nah, tadi Ustaz Ardi sudah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah dengan terusirnya mereka dari tempat tinggalnya, dengan karena mereka sama sekali memang tidak punya tempat pada akhirnya, karena mereka selalu mengingkari dan malah memusuhi para nabi yang diutus kepada mereka. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini Ustaz Adi, ya, kira-kira laknat Allah ini sebagaimana yang pernah diturunkannya kepada umat-umat sebelumnya, apakah bisa terjadi turun laknat ini pada saat sekarang ini? Ya. Baik. Kalau kita melihat kepada redaksi Al-Qur'an pada ayat 151 yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata alladzina. Ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Kata-kata ini menunjukkan kepada sighatul umum. Kepada lafaz yang sifatnya itu umum, bahwa siapa saja yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kitab, petunjuk dalam hal ini pedoman kitab itu, kemudian dia mengingkarinya, maka mereka inilah yang dilaknat. Nah, umat Islam termasuk golongan daripada orang-orang yang mendapatkan Alkitab. Maka orang-orang umat Islam itu berpotensi sekali apabila mereka tidak tunduk kepada maqala Allah wa maqala Rasul, ya, dan beriman kepada kezaliman dan beriman kepada taghut, maka mereka akan mendapatkan laknat yang sama daripada, ya, apa yang didapatkan oleh orang-orang Yahudi. Dan rasa-rasanya apa yang terjadi terhadap umat Islam beberapa waktu ini menunjukkan hal itu. Kalau kita melihat dari timur ke barat, dari utara ke selatan, umat Islam itu sekarang ini maf'ulun bih, Ustaz. Iya. Ya, pelengkap penderita kebanyakan. Bahkan terkadang mereka menjadi tamu di negara mereka sendiri. Mereka menjadi tamu padahal mereka mayoritas. Mereka menjadi minoritas di dalam ekonomi, dalam politik, padahal itu di negara mereka sendiri. seakan-akan mereka menjadi budak di negara mereka sendiri. Kita melihat betapa gencarnya propaganda, provokasi, dan begitu juga kerusakan-kerusakan yang itu merasuk ke dalam tubuh umat Islam. Dan sungguh suatu hal yang sangat sedih, di tempat-tempat suci umat Islam itu sendiri pun ternyata itu tidak terlepas. Ya. Bulan haji yang lalu misalnya, kita melihat betapa pengaruh-pengaruh simbol-simbol katakanlah daripada kekafiran itu berada di sekeliling Masjidil Haram. Ya, kemegahan duniawiyah. Ada satu bangunan sekarang yang subhanallah Masjidil Haram itu menjadi sangat kerdil sekali. Ya, karena tingginya gedung yang sedang dibangun saat sekarang ini konon kabarnya mencapai ratusan tingkat, ratusan lantai. Jadi ini kan kemudian di bawahnya itu adalah shopping center yang menjual berbagai merek, ya, yang itu adalah hasil daripada negara-negara barat yang notabene adalah orang-orang kafir. Dan itu kita ketahui bersama bahwa itu disumbangkan untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri. Beberapa produk yang kita ketahui itu dipergunakan sekian persen diantaranya adalah untuk membantai orang-orang di Palestina. Dan itu bukan sesuatu hal yang tertutup lagi, tetapi adalah sesuatu yang terbuka. Jadi kita melihat bagaimana kehancuran saat sekarang ini. Dan menariknya, ya, beberapa waktu yang lalu kita bertemu dengan salah seorang profesor di Medan ini mengatakan bahwa sekarang yang terjadi adalah saling menjatuhkan diantara umat Islam, ya, saling mengecilkan diantara umat Islam, saling menghinakan diantara umat Islam. Jadi ini adalah sesuatu hal yang perlu kita kembali lihat. Ya, jangan-jangan redaksi ulaikal ladina la'anahumullah ini termasuk juga umat-umat Islam yang zalim itu, begitu. Atau yang maf'ulum. Maf'ulum bih itu tadi, begitu. Jadi berita yang sebenarnya memang harus betul-betul kita pahami adalah jangan kita menganggap yang dilaknat itu adalah orang-orang kafir saja. Iya, betul. Nah, tapi ini juga akan mungkin terkena kepada umat Islam. Dan satu hal lagi Ustaz Adi yang kayaknya patut menjadi renungan kita semua, bahwa apa yang terjadi saat sekarang ini, umat Islam menjadi maf'ulum bih seperti kata Ustaz Adi tadi. Umat Islam sangat kecil saat ini, sangat lemah, tidak diperhitungkan lagi kekuatannya. Artinya dengan kondisi seperti ini, janganlah kita mengharap nanti satu saat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka semua. Ya. Tapi yang harus dipikirkan adalah kenapa tidak kita, apa yang terjadi pada saat sekarang ini terhadap kita, kelemahan dan sebagainya itu akibat perbuatan kita sendiri yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus ini ada yang saya tambahi di sini. Allah berfirman ulaikal ladzina la'anahumullah. Ulaika ini kan tidak disebutkan sini orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang kafir Quraisy. Karena apa? Karena menyebutkannya itu sudah merasa jijik, istilahnya gitu. Jadi di sini ada mengandung artinya litaubih, untuk menjelekkan mereka. Begitu, karena setiap yang sudah dilaknat Allah itu sudah hal yang sangat buruk, sangat hina. Maka ketika itulah jawabannya falan tajida. Jadi lannya di sini juga adalah sebetulnya litakbid. Litakbid untuk selamanya, tidak akan datang pertolongan Allah itu. Kalau sudah termasuk golongan ini. Terima kasih Ustaz Fajrul atas masukan yang sangat baik sekali. Jadi para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang kita dapat ambil. Yang pertama, bahwa di antara sifat orang Yahudi yang paling menonjol itu adalah mereka suka mengingkari janji. Dan apa yang mereka katakan, mereka ingkari sendiri. Yang kedua adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Setiap orang yang sudah terlalu cinta kepada dunia ini, pasti dia takut akan kematian. Padahal harta itu, kalau tidak kita yang meninggalkannya, dialah yang akan meninggalkan kita. Dan kemudian bahwa ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini tidak menutup kemungkinan bahwa umat Islam juga termasuk di dalamnya, yaitu umat Islam yang zalim, umat Islam yang memiliki sifat-sifat kezaliman di dalam dirinya dan bangga dengan kezaliman-kezaliman itu. Oleh karena itu, kalaupun kita memiliki jabatan, kalaupun kita memiliki kekuasaan saat ini, jadikanlah kekuasaan itu sarana sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan aji mumpung. Jadikanlah tanda tangan Anda itu untuk menolong orang-orang yang dizalimi, bukan malah Anda menzalimi orang-orang yang lemah. Jika Anda menzalimi saat sekarang ini, yakinlah pada satu saat Anda akan juga dizalimi Anda akan mendapatkan perlakuan yang serupa kama tadi nutudan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk keburukan yang kita tidak menginginkannya. Demikianlah para pendengar rahimakumullah, saya Ardiansah bersama saya Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana yang merupakan tim terjemah Safir Al-Azhar, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.